pertanyaan ketiga terkait dengan menuntut ilmu dan mengajarkannya dan keutamaan menuntut ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Pokoknya adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Ini salah kaprahnya pemahaman kita umumnya, ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi dikatakan misalnya Nabi mengatakan talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib tiap muslim. Wah sudah, matematika, fisika, biologi wajib semua. Terus apa lagi tambah hadis Nabi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menelusuri jalan menuntut ilmu padanya, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya sudah tadi matematika, fisika, kimia, wah gampang masuk surga nanti. Bentar, nanti akan nyampe ke suatu. Nah, jadi yang benar ini adalah pokoknya adalah ilmu agama. Keutamaan ulama itu ahli ilmu, kan ulama artinya ahli ilmu. Ilmu agama. Menuntut ilmu adalah wajib bagi kita muslim, ilmu agama. Yang menuntut jalan talabul ilmu akan mudah ke surga, ilmu agama, semuanya ilmu agama ini. Pokoknya sudah dipahami. Nah, bagaimana dengan ilmu yang lain? Nah, ilmu yang lain pada dasarnya mubah. Mubah itu gampangannya ya kalau kertas masih kosong ini ya. Kertas masih kosong. Bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk. Nah, kalau yang mubah ini anggap kedokteran. Ini mubah pada dasarnya. Mubah ini ya tergantung tadi pada tujuannya. Ada orang misalnya mengajarkan suatu tempat memang membutuhkan. Dari mubah bisa meningkat menjadi wajib fardu kifayah. Pada orang tertentu bahkan bisa menjadi fardu ain. Nah, ketika meningkat kepada sunnah atau fardu kifayah atau fardu ain, nah ini baru dapat keutamaan tadi. Ya, kita enggak bisa sembarangan menilai ya. Kalau saya mungkin sudah sunnah. Kalau saya ini gak bisa setiap orang menilai seperti itu. Ini perlu ya ulama yang melihat, kan? Misalnya tadi contoh saja. Ini suatu tempat kalau nggak ada yang ngajari kedokteran, ini wabah akan menghabisi mereka. Saat itu wajib belajar. Fardu kifayah bagi mereka harus di antara kalian ini kampung ini yang jumlahnya 500 orang harus ada. Ini berarti fardu kifayah, ya kan? Wah ternyata nggak mampu kamu diseleksi. Yang paling mungkin hanya 5 orang, yang lain gak mungkin. Maka bagi 5 orang ini meningkat wajibnya menjadi fardu ain. Kalian wajib fardu ain. Kalau enggak, ini akibatnya bisa hancur nih. Nah ini contoh bagaimana perubahan hukum, ya kan? Dari mubah kepada fardu kifayah bisa kepada fardu ain. Nah, begitu pula ilmu-ilmu yang lain yang mubah. Tapi ada ilmu yang haram juga. Kalau ilmu yang haram sudah jelas haram, ya kan? Kalau ilmu yang mubah, kalau masalah akhlak, ngajar bidang akhlak ya. Ya kita sebetulnya kaitkan dengan Islam ya, kita ngajar itu untuk menggunakan akhlak yang mulia. Tadi berangkatnya dari Islam. Kembali tadi kalau mubah tapi niatnya enggak baik, ya kita tadi contoh kedokteran ya kan. Kedokteran niatnya apa? Pokoknya saya bagaimana nanti yang penting duitnya banyak. Jadi dokter, wah ini sudah niatnya sudah niat duniawi ya kan. Nanti pokoknya modal saya kembali sudah. Ya. Sampai akhirnya kadang mendolimi orang. Kami ada cerita, ini cerita sungguhan ini ya. Cerita sungguhan. Seorang bapak dokter, kemudian sembuh nanti sakit lagi. Jadi pasien rutin ini orang ini kepada dokter tersebut. Akhirnya dokter ini pun menyekolahkan anaknya. Anaknya pun jadi dokter, ya, berhasil menurut dia sudah. Suatu saat pasien tadi datang lagi. Nah, ternyata si dokter yang bapak sedang berhalangan. Ditangani sama anak. Sama anak, oh sakitnya begini. Oh ini obatnya ini, sudah. Akhirnya betul-betul sembuh ini. Datang-datang lagi sudah. Akhirnya bapak itu bilang, loh pasien yang itu kok gak pernah datang ya sekarang. Si anak bilang, loh pak waktu bapak gak ada saya ngasih resep obat. Sekarang sudah sembuh itu. Kamu itu gimana? Kamu kuliah itu ya dari dia itu. Itulah keahlian seorang dokter ya. Sebagian saya enggak mengatakan. Tapi ini kan contoh berarti dia sudah punya niatan dan cara yang tidak baik.